Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan masih di bab tamyiz di halaman 86 dari kitab Al-Mulakhas. Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah karya Fuad Ni'mah. Di masih bab tamyiz di poin ketiga di halaman 86 bagian bawah. Ya, untuk bab ini yang ketiga, at-tamyizu wa hukmu i'rabihi. Ya, tamyiz dan hukum i'rabnya. Itu ada dua, al-alif tamyizun al-malhuz. Tamyizul malhuzi yakunu daiman mansuban kama fil amsilatis sabiqah. Yang pertama adalah tamyiz malhuz yang selalu mansub sebagaimana dalam contoh yang telah lalu, ya. Sebagaimana contoh yang telah lalu. Yang alba, yang b, tamyizul malfuzi, ya, yang tadi malhuz, sekarang malfuzi. Yakunu mansuban idza kana al-mumayyizu isma wazni aw kayli aw masahatin aw masahatin isma waznin aw kaylin aw masahatin kama fil amsalit as-sabiqah. Sama juga tamyiz malfuz menjadi mansub apabila mumayyaznya itu berupa isim wazan, isim kayl, ya, isim kayl atau isim masahah, ya, ukuran, timbangan, takaran atau ukuran yang seperti yang sudah lalu pada bab mumayyaz malfuz, ya. Wa yajuzu jarrun, ya, wa yajuzu jarru tamyizil malfuzi bil idafati aw bimin, dan boleh juga memajrurkan tamyiz malfuz dengan mengidofahkan atau dengan huruf min. Semisal contoh mislu ishtaraitu jiraman zahaban, ya, ishtaraitu jiraman zahaban, aku membeli 1 gram emas. Maka kita boleh katakan, ya, au ishtaraitu jirama zahabin, ya, dengan memudhofkan dengan memudhofkan antara tamyiznya dan mumayyaznya. Ya, istara itu jirama zahabin, itu juga boleh. Atau cara yang lain, istara itu jiraman min zahabin, atau dimajrurkan dengan huruf min. Ya, istara itu jiraman min zahabin, aku membeli 1 gram emas. Selanjutnya yang adal yang C, amma tamyizul adadi ayil ismun nakiratu al ismu an nakiratu alladhi ya'ti ba'dal adadi fayakunu majruran aw mansuban ala wajhil ati. Yang C, adapun tamyiz adad yaitu isim nakirah yang terletak setelah adad, setelah bilangan, maka dia bisa menjadi majrur atau mansub dengan beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, tamyizul adadi min salasatun ila asyar, ya, min salasin ila asyrin yakunu jam'an majruran. Yang pertama, tamyiz adad dari 3 sampai 10 maka dia wajib jama' dan majrur. Mislu ra'aitu arba'ata rijalin, aku melihat empat laki-laki. Maka rijalin tamizun majrurun bil kasrati. Bentuk yang kedua perinciannya tamizun, tamizul adadi min, ya, tamiz adad dari 11 sampai 99 yakunu mufradan mansuban. Maka untuk 11 sampai 99 dia wajib mufrad tamiznya dan mansub. Contohnya fil fasli salasatun wasalasuna taliban. Maka taliban di sana tamyiz mansubun bil fathati. Ya, taliban tamyiz mansub bil fathah. Di kelas itu ada 33 pelajar. Lihat taliban dia bentuknya mufrad dan mansub. Sedangkan yang tadi rijalin kalau angkanya 3 sampai 10 maka rijalinnya harus majrur dan dia bentuknya jamak, maka rijal. Perincian yang ketiga tamyizul mi'ati wal alfi wa mudha'afati kullu minhuma yakunu mufradan majruran. Tamyiz dari 100 dan 1000 atau dan kelipatannya semuanya dalam keadaan mufrad dan majrur. Contohnya mislu hadaral hafla arba'umi'ati syabin. Perayaan itu dihadiri 400 pemuda. Maka syabin itu tamyizun majrurun bil kasrah. Maka syabin itu tamyiz majrur dan harus mufrad, ya, majrur dan dia harus mufrad, ya, untuk 100 dan 1000 atau kelipatannya. Selanjutnya poin yang keempat. Suwarul adadi. Bentuk-bentuk adad. Ya'til adadu ala suwarul mukhtalifati. Ya'til adadu ala surin mukhtalifatin fayakunu mufradan mislu, ya, al-arba'ah, al-khamsah, al-sittah, aw murakkaban ma'al ashrati mislu 14, 15, 16, aw ma'tufan wa ma'tufan alaihi mislu 23, 25, 26, wa tusammal adadu, ya, 20, 30, 40, 50 ila akhir al-fazul uqudi. Bentuk-bentuk adat. Ya, adat, ya, datang dalam bentuk yang beragam. Ya, bisa jadi dia kondisinya mufrad seperti 4, 5, 6 dan seterusnya atau murakab. Murakab itu tersusun, ya. Murakaban ma'al asyri, ma'al asyrati. Murakab tersusun bersama puluhan. Semisal 14, 15, 16 atau ma'tuf dan ma'tuf alaih. Contohnya 24, 25, 26. Dan bilangan, ya, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya dinamakan al-lafaz uqud, ya. Lafaz uqud atau lafaz puluhan. Yang kelima, al-adadu min haitsul i'rab wal bina'i. Adad dari segi i'rab dan binanya. Jami'ul adadi mu'rabatun ay tarfa'u aw tansibu aw tujarru ala hasabi mawqiha fil jumlati fima adal adadu min 11 sampai 19 fatakunu daiman mabniyah mabniyatan ala fathi al jaza ala fathil jazaaini bistithnai al adadi 12 12 wa 12 fayu'rabul fayu'rabu juz'ul awwalu min minhu i'rabi minhu i'rabul musanna wa yubnal juz'us tsani 'alal fathhi. Semua adat itu mu'rab. Ay maksudnya marfu, mansub atau majrur ala hasabi mauqi'iha, sesuai dengan kedudukannya fil jumlah dalam kalimat. Kecuali ya fi ma'adal adad, kecuali angka 11 sampai 19. Maka angka 11 sampai 19 semuanya fatakunu daiman mabniyah. Maka semuanya selalu mabni dengan tanda fathah pada kedua sisinya. Ya, bistisna'i kecuali al-adad, kecuali angka 12. Ya, yaitu isna asyara atau isnata asyara. Asyrata, isna asyara atau isnata asyrata. Maka keduanya di-i'rab, ya, maka keduanya bisa di-i'rab. Bagian yang pertama, ya, al-juzul awal, ya, sebagai di-i'rab seperti i'rab musanna, ya, isna dan isnata itu i'rabnya seperti i'rab musanna. Dan di bagian kedua dimabnikan dengan tanda fathah. Maka isnata itu bisa di'rab seperti i'rabnya musanna. Adapun asyara dan asyrata itu mabni dengan tanda fathah. Oke, semisal contoh mislu qara'tu arba'ata kutubin. Aku membaca 4 kitab. Maka arba'ata di sana ya, i'rabnya maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Sedangkan kutubin tamyizun majrurun bil kasrati. Selanjutnya contoh yang lain di halaman 88. Idfa'u idfa'u mablagh 25 kirshan. Idfa'u berikanlah ya mablagh 25 kirshan. Berikanlah senilai 25 irsh ya. Jadi satu irsh itu artinya sepersepuluh genih ya, atau mata uang Mesir ya. Satu irsh itu sepersepuluh ya jineh ya, atau nama lain pound Mesir. Maka berikanlah senilai 25 irsh. Perhatikan khamsatun ya, di sini khamsatin itu mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Ya, sedangkan isyrina dia ma'tufun alal mudaf ya, isyrina itu ma'tuf ke mudaf yaitu khamsatin, ma'tufun alal mudafun ilaihi majrurun bil ya'i li'annahu sabi li'annahu syabihun bijam'il mudakkari as-salim ya. Ishrini, ishrina, ya wa ishrini, ishrini itu majrur dengan tanda ya, karena dia menyerupai jamak mudzakkar salim. Sedangkan kirshan itu tamizun mansubun bil fathati. Selanjutnya idfa'u mublagon wa qadruhu 47 junaihan. Berikanlah sejumlah uang sebesar 47 jenih atau pound Mesir. Perhatikan qadruhu mubtada'un ya marfu'un bil dhammati wal ha'u dhamirun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sab'atun itu khabarul mubtada'i marfu'un bil dhammati. Arba'una ma'tufun ala sab'atin. Marfu'un ya bil wawi li'annahu sabihun bijam'il mudhakkaris salimu. Junaihan tamyizun mansubun bil fathati. Ya, contoh yang lain, najaha salasata asyara taliban. 13 pelajar telah lulus. Maka salasata asyara mabniyun ala fathil juz. Mabniyun ala fathi al juz'aini fi mahali raf'in fa'ilun. Salasata asyara mabni atas fathah pada dua sisinya. Jadi baik salasata dan asyara itu dua-duanya mabni. Fi mahali raf'in fa'ilun. Dia marfu sebagai fa'il. Adapun taliban, dia tamyizun mansubun bil fathati. Contoh yang lain, hadara isna asyara taliban wa katabu isnai asyarata risalatan. Telah hadir 12 siswa dan mereka menulis 12 surat. Kita lihat i'rabnya isna asyara. Isna asyara fa'ilun wal juz'ul awwalu minhu wa huwa isna marfu'un bil alifi li'annahu mu'rabun. Li'annahu mu'rabun i'rabal musanna. Isna asyara fa'il bagian pertama yaitu isna marfu dengan alif karena ia di'irab seperti i'rabnya musanna. Sedangkan asyara, asyara mabniun alal fathi, mabni atas fathah. Adapun isnai asyarata, tumaf'ulun bihi, wajusus awalu minhu, wahuwa isnai mansubun bilya. Ya, isnai asyarata, maf'ulun bih, bagian pertama yaitu isnai mansub dengan ya, karena ia di'irab seperti i'rabnya musanna. Sedangkan asyarata mabniyun alal fathi, asyarata mabni atas fathah, mabni atas fathah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.